Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa man tabi al-huda ila yaumil qiyamah. Yang kedua ini tentang fikun nisa, mausu'ah fikun nisa, ensiklopedia fikih wanita. Tetapi ketika saya baca sebentar, nah fikih nisanya ini bukan untuk wanita saja, tetapi umum. Mari kita buka pada yang pertama, yaitu sebuah doa, ya. Doa kaum muslimin untuknya, para wanita jika dia sudah meninggal. Padahal ini untuk lelaki juga. Padahal ayat ini tertuju pertama pada sahabat. Ya, tertuju pada sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat 59 ayatnya 10, ya. Maka disebut di awalnya itu, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor, lalu mereka kemudian berdoa, ya. Duhai Rob kami, berilah ampunan kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Otomatis ini untuk kakak kita, untuk ayah ibu kita yang telah mendahului kita semuanya. Kakek nenek kita, oyot canggawarek, udek-udek gantung siwur, gedebok bosok, masuk semuanya. Orang-orang yang telah meninggalkan kami, ya, yang telah beriman sebelum kami, tuh kena semuanya secara keumuman, ya. Dan janganlah engkau tumbuh kembangkan di dalam kalbu kami ghillan lilladzina amanu, rasa benci, rasa ketidaksukaan kepada sesama orang yang beriman. Ghillan lillah, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Duhai Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mohon maaf, walaupun Anda tidak punya anak, walaupun Anda tidak punya keluarga, Anda muslim, tenang, Anda didoakan. Tanpa ditujukan khusus kepada Anda, Anda mesti didoakan. Doa yang lain, surat 14 ayat 41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Kena? Ya. Duhai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang-orang yang beriman. Ya, ini diantaranya. Sebagai pengejawantahan, la ilaha illallah ada dalam surat Muhammad atau Al-Qital, surat 47 ayatnya 19. Ya. Lalu apa di situ? Nabi bersabda bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan yang didoakan adalah doa yang dikabulkan yang mustajab. Contoh khatib, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan tidak ada yang tahu apa yang ditujukan. Nah itu diantara ya, inilah. Tidak perlu kamu semalaman aku gak tidur, aku doakan kamu loh. Gak usah. Justru tidak memberitahu, itulah doa yang mustajab. Doakan. Boleh jadi ketika saya dan Anda diberi kesembuhan oleh Allah, bukan karena obat yang kita minum, boleh jadi karena doa. Orang yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Karena dari lidah siapa, dari mulut siapa, Allah mengabulkan doa kita tidak tahu. Maka jangan, weh aku cocoki ngombe obat kui, dokter. Nah, tetap saja kalau sakit gigi, ya sakit gigi. Nah, ini boleh jadi tersebab itu semua. Terus yang kedua, silakan, Fadhil. Kedua, membayarkan hutangnya oleh siapapun. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Abu Qatadah membayarkan hutang bagi seseorang yang telah meninggal. Iya, ini dipotong. Sebab ada rentetan halaman-halaman sebelumnya. Kan gitu toh. Abu Qatadah ini kenapa kok membayarkan utang saudaranya? Sebab padahal itu bukan saudara kandung, bukan saudara satu nasab, tidak, saudara sesama muslim. Sebab Nabi tidak mensolatkan orang yang punya utang. Dikatakan berapa utangnya? 4 dinar 17 gram 17 juta kira-kira, nek 1 juta emas. 4 dinar. Karena Nabi tidak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang, bukan hutang riba loh ya. Maka ya Rasulullah, aku yang menjaminnya. Rasulullah balik, benar kamu yang menjaminnya? Nah, lalu Rasulullah mensolatkan. Utang. Jadi utangnya mayit harus dibayar. Berpindah kepada yang nanggung. Ya. Ini kan fikih wanita toh. Fikih wanita. Nanti sampai buka pintu kunci rizki. Halamannya 62. Bagian bawah. Ya, saya hanya ini karena wanita biasanya punya pasangan, ya toh? Ya saya bacakan. Yang mengherankan adalah jika pedagang itu mengetahui bahwa sebagian dari hartanya akan rusak. Pedagang. Jika hartanya itu sebagian akan rusak. Contoh, buah itu mesti ada yang busuk. Ya. Rumah kalau enggak laku akan rusak. Betul enggak? Mobil juga begitu. Wong enggak dia cuma dipanasi tok. Tetapi kita ini mohon maaf, pembelinya justru gila. Disebut oleh mu'alifnya gila. Mari saya tahu. Ia akan menjualnya dengan cara nasiah. Pembayaran lebih secara tertunda tempo. Nek jeruk ini 1 kilonya 10 ribu. Wis, bawaan. 3 hari.